Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat iman, ikhwan wal akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan tentu menjadi persoalan penting untuk mendapatkan kebaikan serta keberkahan di bulan suci Ramadan tersebut. Allah dan Rasulnya menyimpulkan kurang lebih ada 4 persiapan yang harus kita miliki untuk memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, i'dadur ruhiyah, yaitu persiapan ruh, persiapan batin. Yang dimaksud persiapan batin adalah agar hati kita menjadi lapang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang sering kita sebut dalam bahasa-bahasa yang sudah populer, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Yaitu lapang jiwa kita, senang diri kita, dan insya Allah kita siap menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Itulah yang dimaksud dengan i'dadur ruhiyah. Kemudian yang kedua, persiapan yang harus kita miliki, i'dadul imaniyah, yaitu persiapan iman. Tanpa iman, perkara puasa dan perkara agama tidak akan mungkin bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan iman, insya Allah kewajiban agama akan menjadi ringan. Dan dengan iman, insya Allah jalan hidup kita akan terbimbing dan menjadi makbul, diterima di sisi Allah. Sebab tidak ada perkara agama yang diperintahkan Allah di dalam Quran itu kecuali selalu diawali dengan perintah kepada orang-orang yang beriman. Lafaz yang sering kita dengar adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tidak mungkin kewajiban diperintahkan oleh Allah tanpa memiliki iman terlebih dahulu, apapun itu bentuk dan perintahnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah i'dadul jasadiyah, yaitu persiapan fisik. Kuat, badan kita harus sehat dan senantiasa siap menjalankan perintah agama. Kenapa harus persiapan fisik? Karena memang ibadah yang paling dilakukan, paling dominan dilakukan di bulan suci Ramadan adalah yaitu memperbanyak nilai-nilai ibadah fisik seperti qiyam Ramadan. Hadis mengatakan man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun di tengah malam di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sejatinya bulan suci Ramadan adalah tarbiyah pendidikan kita agar senantiasa selalu dekat dengan Allah. Jadi Ramadan itu adalah ibadah fisik yang harus kita kuatkan. Kita dididik menjadi malaikat dan kita dididik oleh Allah selalu dekat dengan Allah selama satu bulan penuh. Tidak ada hari tanpa ibadah, tidak ada hari tanpa berzikir dan beraktivitas kepada Allah. Semua hidup kita harus kita sibukkan untuk beribadah kepada Allah. Malam beribadah full, membaca Quran, sholat malam, bahkan puncak ibadah yang paling tertinggi di bulan suci Ramadan, yaitu adalah Lailatul Qadar, yaitu i'tikaf di 10 malam terakhir. Fisik harus kuat dan fisik harus senantiasa fit dan prima. Karena Allah menyediakan spesial khusus di bulan suci Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Itulah puncak ibadah tertinggi dan itulah puncak kebahagiaan orang-orang beriman yang Allah kasih setiap satu tahun sekali. Yang terakhir saudaraku, sahabat iman, persiapan yang harus kita miliki adalah i'dadul maliyah, persiapan harta. Karena Ramadan diakhiri dengan mengeluarkan harta utamanya adalah membayar zakatul fitrah. Sedekah adalah amalan yang paling diperintahkan dalam agama dan dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling cepat berderma dan paling banyak sedekahnya di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan orang yang dirindukan surga di antaranya adalah orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memikirkan berbagi berderma kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan semua yang kita persiapkan di bulan suci Ramadan nanti memberikan kebaikan buat kita dan kebaikan di akhirat nanti. Saudaraku, mari sambut Ramadan dengan lapang hati dan berjiwa besar. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.